Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الأحبة قوم مسلمين مسلمات جماعة صلاة مغرب مصلى نور الرحمن رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam Senin kali ini kita berkumpul di tempat ini dengan harapan mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala, dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ahibbah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di malam kali ini saya ingin membahas satu perkara yang penting, bahkan sangat penting, yaitu mahabbatullah nail mahabbatillah lil abd, usaha meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rabbuna. Allah Subhanahu wa taala Rabbuna. Sesembahan kita, Khaliquna, Raziquna, wa Mudabbiruna. Wa la ilaha illa huwa. Lahul asmaul husna. Wassifatul ulya. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita. Besar enggak jasanya pencipta kita? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita, kita tidak ada, dan tidak ada yang lebih hina dibanding ketidakadaan. Ya. Kalau kita melihat sampah itu hina, mending ada. Ya. Nah, kita tanpa ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala bukan apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura?" Belumkah datang kepada manusia satu masa dari waktu dalam keadaan mereka belum bisa disebut apa-apa? Jawabannya, sudah datang waktu itu sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita berpikir bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu adalah nikmat. Raziquna, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemberi rizki. Razzaq dzul quwwatil matin. Zat yang memberikan kepada kita rizqah, rizkinya. Lahir batin, jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kutub untuk manusia mendapatkan bimbingan ruhaniyah. Adapun jasmani, kita semua merasakan dari semenjak kita dilahirkan sampai kita beranjak dewasa, kemudian menuju tua, Ila dunuwil ajal, sampai tidak terasa ajal sudah mulai mendekat. Selalu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau in qata'at lahzatan lahalakna. Kalau seandainya nikmat Allah Subhanahu wa taala berhenti meskipun sejenak, sebentar saja, sudah kita binasa. Nikmatun nafas, nikmatul umur, nikmat nafas, nikmat umur, ila akhirih. Wa mudabbiruna, dan Allah Subhanahu wa taala pengatur kita. Kita tidak dibiarkan terombang-ambing. Kita tidak dibiarkan terombang-ambing. Di atas sifat dasar kita, bodoh, jahul, zalum, sangat zalim dan sangat bodoh, Allah Subhanahu wa taala bimbing. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita melawan iblis laknatullah taala alaih tanpa bimbingan. Ini makna Rabb. Allah Subhanahu wa taala Rabbuna. Maka meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala satu hal yang sangat penting. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka dia akan beruntung dunia sebelum di akhirat. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya rusydu, fil akhiratil jannatu. Di dunia terbimbing, di akhirat diberi jannah ardhuhas samawati wal ard. Kalau sebagian kita mendekati orang-orang yang kita anggap ada manfaatnya, ingin dicintai, ingin didekatkan, ketahuilah, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih memiliki dibanding Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu hal yang penting untuk kita mengerti. Asbab naili mahabbatillah, sebab-sebab kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas sebab ini, kita perlu membahas kecintaan kita kepada Allah. Kalau meraih kecintaan Allah kan berarti Allah mencintai kita. Kita perlu mengerti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahamannya seperti apa? Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah jalilah, min usulil ibadah. Ibadah yang sangat mulia, bahkan termasuk dari prinsip tonggak ibadah-ibadah kita. Dalam arti, kenapa Anda mau taklim? Jawabannya, karena aku cinta Allah. Kenapa Anda mau sholat? Jawabannya, aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa dengan definisi ibadah. Kita dengar dari asatidah kita, tujuan kita diciptakan di dunia ini beribadah. Karena ini tujuan, kita tidak boleh melupakannya dan kita tidak boleh jahil terhadapnya. Kita harus mengerti definisi ibadah. Agar kita benar-benar terarah, agar kita waktunya benar-benar efisien untuk tujuan kenapa kita merantau di dunia ini. Ibadah adalah al-inqiyad wa tazallul lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-inqiyad lillah wattazallullah ma'al mahabbati watta'zim. Ma'al mahabbati watta'zim. tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah apa? Tunduk patuh kepada Allah diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Maka cinta dan pengagungan itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, syadid al-iqab. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, maha keras hukumannya. Tapi dari satu sisi yang lain, Allah rahim, Allah penyayang. Maka ibadahnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan ibadah terpaksa. Bukan karena kita butuh kepada Allah, akhirnya kita terpaksa beribadah kepada Allah. Bukan. Fafirru ilallah. Berlarilah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Lari dari azab Allah menuju rahmat Allah. Jadi ibadatullah subhanahu wa ta'ala itu diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Oleh karenanya kita tidak boleh mencintai selain Allah diiringi dengan pengagungan dan ketundukan. Tidak boleh. Ini jenis cinta ibadah. Apabila kita berikan kepada selain Allah, maka ini syirkun billah azza wa jalla. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nas mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia, ayat ini turun di zaman Quraisy. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk menandinginya dengan apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Cintanya dibagi. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka lebih besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena khalisah. Karena apa? Khalisah, murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya sampai sini? Jadi, mahabbatullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan ketundukan dan pengagungan, ini cinta ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka yang namanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya dibangun di atas cinta. Tapi juga dibangun di atas mengharap dan rasa takut. Ya. Kenapa Anda beribadah kepada Allah? Saya jawab karena saya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharap enggak yang ada di sisi Allah dari surga? Takut enggak dari apa yang disimpan dari hukuman Allah? Kalau dia mengatakan, enggak, saya enggak takut. Yang penting saya beribadah kepada Allah di atas cinta. Urusan nanti akhirnya saya dimasukkan neraka, yaitu kekuasaan Allah. Ini salah. Ini model ibadahnya sufiyah. Bukan anbiya wal mursalin. Kalau para nabi dan rasul, naam ibadah mereka diiringi, dibangun di atas kecintaan, di atas rasa takut, di atas harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ini perlu dijelaskan. khawatir kalau tidak dijelaskan kita salah memahami makna ikhlas. Loh, kalau kamu ikhlas kenapa mengharap surga? Kenapa kalau Anda ikhlas kenapa takut dari neraka dengan ibadah itu? Kalau ikhlas ya sudah pasrah. Yang penting cinta kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Urusan nanti di akhirat diazab oleh Allah, tidak perlu komplain. Ini kesalahpahaman. Ini kesalahpahaman. Sebagian hamba Allah ada yang seperti ini. Jadi saya beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka, bukan juga karena mengharap surganya Allah. Ini pemahaman yang salah. Para anbiya wal mursalin mencintai Allah dan mereka mengharap serta takut kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Maka Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'un. Mereka-mereka yang musyrikun menyerunya. Mereka-mereka maksudnya ini orang soleh. Karena orang-orang musyrik tidak hanya beribadah kepada batu, tidak hanya beribadah kepada pohon, tapi sebagian mereka beribadah kepada orang soleh. Ya, yang namanya kebatilan itu harus dibungkus dengan al-haq. Kalau tidak dibungkus dengan al-haq, ya, pelontosan, ya, tidak akan laku. Tidak akan apa? Laku. Harus dibungkus dengan yang namanya apa? Al-haq. Kalau sudah dibungkus dengan al-haq, ini namanya syubhat. Syubhat itu artinya tidak jelas. Mau dihukumi al-haq ada batilnya, mau disebut batil ada al-haqnya. Maka disebut syubhat. Setiap kebatilan pasti ada bungkusnya. Kalau tidak ada bungkusnya nggak bisa. Ditolak oleh fitrah manusia. Ditolak oleh fitrah manusia. Iblis saja ketika mau menjatuhkan Nabi Adam, ya, Adam, illa antakuna malakain au takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Adam, kamu tahu enggak? Kamu itu dilarang mendekati pohon tertentu itu supaya jangan sampai kamu jadi malaikat. Kalau kamu jadi malaikat, nanti kamu akan terus-menerus di surga. Namanya Nabi Adam sudah merasakan surga. Kira-kira kalau diberi syubhat supaya langgeng di surga, tergiur enggak? Tergiur. Au takuna minal khalidin, atau engkau termasuk orang yang selama-lamanya. Ditambahi wa qasamahuma, sumpah Adam, sumpah tenanan iki. Ya. Bukan omong kosong, bukan. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguh aku untuk Anda dan istri Anda termasuk pemberi nasihat. Bohong. Bukan nasihat, syubhat. Ya. Sama peristiwa kemusyrikan pertama kali menimpa umat manusia ini adalah kecintaan kepada orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh yang kemudian berlanjutnya waktu dan zaman. Ya. Naam, sedikit demi sedikit akhirnya diibadahi. Ya. Kalau dari pertama sudah ini profil yang tidak soleh, mana laku? Itulah sisi syubhatnya. Itulah sisi apa? Syubhatnya. Naam. Ini. Jadi sekali lagi, jangan tertipu dengan syubhat. Ya, jangan tertipu dengan syubhat. Barakallahu fikum. Ulaikal ladzina yad'un, mereka-mereka yang diibadahi oleh musyrikun dari orang-orang saleh seperti Nabi Isa, Uzair, itu kan orang-orang saleh. Bahkan mungkin sebagian mengibadahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian lagi berdoa kepada malaikat, ya. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Dari Nabi Isa, Nabi Muhammad, Uzair. Semuanya ini orang-orang soleh yang berlomba-lomba ingin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhum akrab. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa yarjuna rahmatahu, mereka juga yarjun mengharap rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inna azaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Rabbmu ini sangat pantas untuk ditakuti. Pemahaman ini agar lurus, yang namanya ikhlas itu tidak kemudian hanya cinta. Tapi apa? Diiringi dengan rasa harap, diiringi dengan rasa takut, itu ya ikhlas. Tidak ada orang akan melihat wajah Allah tanpa masuk ke dalam surga. Jadi pahami? Ya. Ini kalau tidak diluruskan, naam, bisa menjadi syubhat. Oh ya juga ya. Berarti kan kamu pengen imbalan. Ya, kita jawab, iya, imbalan itu memang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sah. Jadi apa? Sah. Itu yang namanya ikhlas. Di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Innahum, sungguh mereka para nabi dan rasul. Jadi ayat ini tuh tadinya cerita Zakaria, cerita Yunus, cerita Idris, cerita Ismail, cerita nabi-nabi. Namanya saja surat Al-Anbiya. Sesungguhnya mereka dahulu yusari'una fil khairat, cepat sekali dalam urusan amal khairat, amal-amal baik. Jadi para anbiya itu begitu diperintahkan oleh Allah bersegera. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka menyeru kami beribadah kepada kami di atas rasa harap, raghab wa rahaba, pakai ha. Yang pertama pakai ghain, yang kedua pakai ha. Raghaban, harapan, rahaba, rasa takut. Sehingga selain cinta, ibadah kita juga harus dibangun di atas rasa harap dan rasa takut. Kenapa Anda beribadah kepada Allah? Saya jawab, karena saya cinta kepada Allah dan saya takut azab Allah, dan saya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, demikian pemahaman yang benar. Kemudian yang perlu dibahas juga adalah cinta kepada selain Allah. Cinta kepada selain Allah. Apakah haram secara mutlak ataukah ada rincian? Jawabannya jelas ada rincian. Jelas ada apa? Rincian. Kecintaan kepada selain Allah ada yang sifatnya naluri, tabii. Kita cinta kepada anak istri. Betul? Ya. Nah, kita cinta orang tua kita. Betul kan? Karena innan nufus jubilat ala mahabbati man ahsana ilaiha. Tabiat manusia itu secara jibillah dicetak, ditabiatkan mencintai pihak-pihak yang berbuat baik kepadanya. Kalau musyrikin kok tidak bisa mencintai Allah? Nah itulah, fitrahnya sudah rusak. Kalau mukminin tahu Allah pemberi rizki, Allah pencipta, Allah pengatur, sehingga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, cinta itu ada yang sifatnya tabiat. Itu tidak dilarang. Tapi hendaknya mahabbat cinta yang seperti itu tadi harusnya fillah. Harusnya apa? Fillah. Jadi ada mahabbatullah, mahabbatu ghairillahi fillah. Cinta kepada Allah, satu, ini masyru', disyariatkan. Yang kedua, cinta kepada selain Allah, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? 6. Cinta kepada istri selama tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang kecintaannya kepada selain Allah membuat atau menimbulkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala karena menyelisihi syariat Allah, diancam. Ya, diancam. Kita semua tahu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah. Kalau belum tahu ya saya kasih tahu. Ya, saya kasih tahu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum, katakan wahai Nabi Muhammad, apabila aba'ukum, orang tua kalian, bapak ibu. Tabiat kan? Kita cinta bapak, kita cinta ibu, itu tabiat. Ya, itu tabiat. Qul in kana aba'ukum, kalau seandainya ayah ibu kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian. Cinta juga kan kita sama anak. Ya. Nah, anak gak boleh sakit. Anak gak boleh gak pakai baju. Pokoknya anak harus paling the best. Harus diperhatikan makannya, kesehatannya, pendidikannya. Anak saya ini, penerus saya, harus soleh. Wa ikhwanukum, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, kakak adik kita juga kalian cintai. Kita semua mencintai kakak kita, mencintai adik kita, kecuali yang na'udzubillah konflik urusan duniawiyah. Mungkin kakaknya kurang berakhlak, atau adiknya kurang berakhlak, atau kitanya yang kurang berakhlak. Tapi secara umum yang namanya saudara itu harusnya rukun. Rukun tahu Pak arti rukun? Rukun itu bahasa Arab tuh, kalau rukun artinya condong. Rukun itu artinya apa? Condong. Ya saya enggak tahu itu orang Jawa namanya dur dari Arab atau enggak. Yang jelas rukun di dalam bahasa Arab itu artinya condong, cinta, seneng, ya, na'am, akrab sama kakak, sama adik. Ya. Wa azwajukum, demikian juga kepada pasangan-pasangan kalian. Ya. Ini juga normalnya harusnya rukun, saling mencintai. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan apabila harta-harta yang kalian lelah mencarinya. Harta yang lelah mencarinya itu dari jual beli, dari bisnis. Bukan warisan. Kalau warisan kan tidak lelah mencarinya. Cuma lelah gontok-gontokan. Ya. Nah. Lelah mengambil hak. Tapi aslinya tidak lelah. Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Dan kata Allah, dan apabila jual beli yang kalian khawatir sepinya. Orang kan kalau jual beli pengennya omsetnya naik terus ya. Pengennya omsetnya naik terus. Sehari omsetnya 20 juta, kalau jadi 5 juta evaluasi. Ini kenapa ini? Ada apa? Pelayanan kurang atau seperti apa? Barang yang tidak lengkap perlu ditanam di kepala customer, ada cuman lagi kosong. Ya, jangan sampai tertanam di kepala customer kita, toko kita sudah tidak lengkap. Paling tidaknya kita harus kerjasama dengan toko-toko yang di samping kita agar tetap ready, agar tetap apa? Ada. Wa tijarah takhshawna kasadaha, dan jual beli yang kalian takut sepinya. Ya, kalian takut apa? Sepinya. Orderan adem. Nah, dingin, tidak gacor, ya. Nah, wa masakinu tardawnaha, dan apabila tempat tinggal yang kalian ridhai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya. Bapak ini, anak, saudara, saudari, istri, suami, harta, na'am, jual beli, bisnis, dan tempat tinggal. Kalau ini semua tadi, secara naluri memang boleh kan kita cinta? Apa aja orang bisnis sudah rame, udah tak buang saja. Ya, nah sudah ngumpulin duit 200 juta buang di selokan, enggak ada lah. Nah, pasti udah diawet-awet. Nah, bahkan Allah sampai berfirman wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun, dan barang siapa yang terlindung dari sifat syahih pada dirinya, maka dia termasuk orang beruntung. Syahih itu apa syahih? Syahih itu semangat cari dunia, pelitnya banget-banget. Nah, itu syahih. Jadi nyarinya ngotot, ngeluarkannya mampet. Itu namanya syahih. Maka barang siapa yang terlindung dari syahih, dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Artinya, cinta kepada harta, cinta kepada bisnis, kepada dunia, aset-aset, itu naluri tabiat. Dan kita tidak diperintahkan untuk meninggalkan dunia, tapi kita diperintahkan untuk meninggalkan dosa. Benar? Iya. Ibadah itu perlu dunia. Perlu dunia. Barakallahu fikum. Itu semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Mengalahkan sholat kalian. Mengalahkan ibadah-ibadah kalian. Kalau untuk infak 2.000, kalau untuk beli sepatu 200.000. Nah, loh iya lah masa beli sepatu cuma 25.000 sekali nendang jebol. Tapi kalau infak, ya, nah, buka 20.000 aja rasanya, kebanyakan, ya. Kenapa? Ya kan yang lain juga ada membuka peluang yang lain juga berinfak. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam infak antara dua gunung kambing. Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, memang kita tidak akan bisa seperti mereka. Tapi paling tidaknya kita ada di jalur mereka. Ada di jalur apa? Mereka. Naam. Ahabba ilaikum minallah. Itu semua tadi lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya. Ketika harus bertabrakan, kita memilih itu-itu tadi. Wajihadin fisabili. Bahkan sampai tingkatan kita tidak mau berjuang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Ini sudah lebih dalam lagi. Kalau sholat. Kalau tadi infak. Itu masih harta dan tenaga. Betul? Tapi kalau jihad. Itu sudah tenaga. Waktu nyawa. Kalau orang tidak benar-benar beriman. Mesti seperti munafikin. Sudah pasti seperti munafikin. Mereka tidak akan ikut perang Tabuk, tidak akan ikut perang yang sulit-sulit, tidak mau. Makanya orang munafik dalam sejarah, perang Uhud kabur pulang. Kenapa? Khawatir. Satu khawatir, dua memang melemahkan kaum muslimin. Wajihadin fisabilih, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Fatarabbasu. Kalau kalian seperti itu, mendahulukan cinta naluri tadi yang menabrak syariat, ya, fatarabbasu, tunggu, jangan kesenangan, tunggu, lambat laun, hatta ya'ti Allah bi amri, mau lambat, mau cepat, kalian akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kepada selain Allah harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi hidayah orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Naam. Memang tidak langsung menjadi kafir. Ya. Pak kok masih ngarit? Udah azan. Kan tidak langsung kafir dia. Pak kok masih di toko? Sudah azan. Sudah waktunya taklim. Tidak langsung kafir. Tidak. Pak kok tidak mau ini itu dan lain sebagainya, tidak langsung kafir memang, tapi paling tidaknya fasik dan tidak akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Nih, oleh karenanya ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Anas, hadisnya masyhur, insyaallah kita sering dengar. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perangai. Yang barang siapa tiga perangai ini ada pada dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Apa manisnya iman? Bukan kayak gula, bukan. Manisnya iman itu maksudnya insyirahus sadr. Dada kita itu senang dengan ketaatan kepada Allah. Rasanya selalu rindu, kepingin ibadah lagi, kepingin ibadah lagi. Ya tahayyanun, selalu menunggu-nunggu, kapan lagi nih, kapan lagi. Itu meresap di dalam kalbu. Ya. Tidak akan punya rasa seperti ini, kecuali di antara orang yang memiliki tiga perangai. Satu, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai dua pihak yang paling dicintai dibanding yang lain. Sehingga dia selalu mengedepankan syariat Allah. Meskipun dia mungkin kepingin A, tapi Allah kepingin B. Dia segera mengikuti keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lawan hawa nafsunya. Dia tundukkan, dia rendahkan dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Dia kalahkan, dia beramal untuk bekal setelah mati. Untuk bekal setelah mati. Ya. Dengan itu dia telah memuliakan dirinya. Karena husnudzon kepada Allah. Bahwa apa yang Allah cintai dan Rasulnya cintai lebih baik untuk dirinya. Dibanding apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Satu. Ya. Kalau kita masih sering kalah nih. Ya. Wajar. Kalau kita ngibadah itu senangnya pingin cepat-cepat. Sholat pengennya cepat rampung. Begitu Allahu Akbar, salamnya kapan ini ya? Imamnya baca agak panjang, gelisah. Ya. Naam, aduh ini. Nah, itu berarti rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'mal iman belum dapat. Dulu Nabi Muhammad kalau sedang banyak masalah itu iltaja'a ila shalah. Beliau segera menemui Allah dalam salat. Merasa tenang. Merasa apa? Tenang. Lah kalau kita dibalik, merasa tenang kalau sudah sholat, bahaya ini. Ya. Arihna minas sholah. Istirahatkan kami dari sholat. Kalau Nabi Muhammad, arihna bis sholah. Istirahatkan kami dengan cara sholat. Beda kan? Ya. Istirahatkan kami dari sholat dengan istirahatkan kami dengan ibadah sholat. Kapan ini akan masuk ke dalam hati? Di saat seseorang mencintai Allah dan Rasulnya. Naam, di atas seluruh kecintaan. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua. Dan tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang benar-benar mencintai saudaranya karena Allah. Tidak akan benci kecuali karena dia memaksiati Allah. Itu sudah otomatis. Tapi kalau kita mendengar saudara kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita tetap, enggak apa-apa. Ini apa? Kita cintanya palsu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Takaran cinta kita kepada saudara kita itu, satu, setinggi mana kualitas dia ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadzahu Allahu minha kama yakrah ay yuqdzafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan tentunya, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memiliki perangai ini, dia akan merasakan manisnya iman. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Wahai Rasulullah, aku mencintaimu di atas segala-galanya kecuali diriku sendiri. Lah ya Umar, enggak boleh seperti itu. Kemudian Umar mengatakan, al-an la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang wahai Rasul, saya mencintai engkau di atas segala-galanya, termasuk diriku sendiri. Naam. Ya, seperti itu wahai Umar. Ya, seperti itu wahai Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena tidak akan sempurna, tidak akan sempurna kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kita melebihkan cinta kita dari seluruh makhluk. Dari seluruh makhluk. Naam. Ini. Jelas ya? Kecintaan kita kepada Allah ini adalah ibadah. Sudah jelas? Kita sekarang baru masuk asbab, sebab-sebab meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mengikuti, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kepercayaan. Sebagai orang kepercayaan. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membawa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Membimbing umat. Dan mengaku-ngaku cinta Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah diklaim oleh orang Yahudi dan Nasara. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan standar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apabila kalian benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, ikutilah aku. Bukti cinta kepada Allah adalah mengikutiku. Karena aku ini utusan Allah. Ya. Naam. Yuhbibkumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya. Mencintai kalian. Tidak hanya itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan dosa-dosa kalian juga akan diampuni. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi orang Nasara, orang Yahudi itu kerjaannya membunuh Nabi, melanggar syariat Allah, suka dusta, ingkar janji, tapi pede mengatakan, waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Dan orang-orang Yahudi serta orang-orang Nasara mengeklaim, kami ini anak-anak Allah. Dan kami ini orang-orang kecintaannya Allah. Ya, mengaku-ngakuan boleh-boleh saja. Tapi kan buktinya. Ya, tapi kan apa? Buktinya. Maka Allah langsung bantah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau memang demikian, katakan oleh Nabi Muhammad. Kenapa Allah mengazab kalian dengan dosa-dosa kalian? Kalau memang anak Allah, kecintaannya Allah, ya dimaafkan. Kenapa? Diazab berarti bukan anak Allah, berarti sama saja. Seluruh makhluk di hadapan Allah tidak ada yang mulia kecuali dengan ketakwaan. Bal antum basyarum mimman khalaq. Bahkan sebenarnya kalian itu basyar mimman khalaq. Manusia biasa dari manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki dan Allah akan na'am mengazab siapa yang dikehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilaihil masir. Dan hanya milik Allah kerajaan langit-langit dan bumi. Milik Allah, enggak ada kok jatah anak, enggak ada. Dan hanya kepada Allah semuanya dikembalikan. Karena untuk inilah standar kalau benar-benar cinta Allah yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh malas taklim, terus belajar agar mengerti dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akidah, agar supaya akidah kita seperti akidatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar ucapan kita seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muamalah kita seperti muamalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang sudah disetempel benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau di atas akhlak yang mulia. Untuk merealisasikan ini, kita harus rajin belajar, sabar. Tidak ada satupun ulama yang lahir langsung berilmu. Wal ilmu bitta'allum. Ya. Maka enggak boleh ngantuk kalau taklim, enggak boleh. Haram. Ya. Enggak boleh ngantuk. Kalau capek banget ya enggak apa-apalah, rukhsah. Rukhsah. Ya. Kalau capek banget enggak apa-apa, rukhsah. Keringanan. Naam. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, tercantum di dalam firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Yuhibbuhum wa yuhibbuna a'izzatin 'alal mu'minin azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu azillatin 'alal mu'minin, rendah hati kepada orang-orang yang beriman. Maknanya dia itu loyal. Al-wala wal dhara, dia terapkan. Karena dia cinta saudaranya karena Allah, maka Allah akan mencintainya. Paham ya? Nah, seperti itu. Azillatin 'alal mu'minin, merendah waqtiz janahak liman ittaba'aka minal mu'minin, wahai Nabi, rendahkan sayapmu. Maksudnya ayomi, orang-orang yang beriman bersamamu itu. Ya, na'am. Liman ittaba'aka minal mu'minin, bagi siapa yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Jadi tawadhu. Jangan ada kiber, jangan ada sombong kepada saudara kita muslim. Jangan dari ilmu kita, jangan dari ibadah kita, jangan dari harta kita. La tazdarin nas, jangan kita sombong merendahkan orang lain, jangan. Seringkali orang yang seperti ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu seseorang tinggi di hadapan Allah? Ya. Naam. A'izzatin 'alal kafirin. Untuk orang-orang yang beriman, senyum, rendah hati, condong, wala. Kepada orang kafir, tegas, cemberut. Membenci orang kafir itu hukumnya wajib. Berbuat baik, boleh. Mencintai, haram. Bermuamalah, boleh. Jelas? Membenci wajib. Lawang Allah disekutukan, kalau kita enggak benci gimana? Wajib. Berbuat baik boleh. Ya. Naam. Tentunya dalam urusan yang tidak menjurus kepada keagamaan. Ya. Naam. Zalim haram. Bermuamalah boleh. Tegas orang-orang yang akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tegas bersama orang kafir. Dan mau berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, dan tidak memperdulikan mukhadzilah. Tidak memperdulikan orang-orang yang mentahwil, orang-orang yang menyelisihi. Ya, dalam keadaan mukhadzilah itu maknanya, kalau lagi aman-aman, teman. Tapi kalau ada yang penuh resiko, enggak teman. Itu mukhadzilah. Jadi kalau lagi aman-aman, enggak ada apa-apa ini, teman. Tapi begitu ada resiko, dahlah saya enggak mau ikut-ikutan. Ini mukhadzilah. Namanya apa? Mukhadzilah. Dalam keadaan aman gabung sama kita, tapi begitu ada resiko, pisah. Itu tahzil. Ya. Tidak menghiraukan mereka. Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sudah azan apa belum? Sudah azan ya? Azan dulu, kalau misalnya sudah azan dulu, yang mau wudu silakan, yang mau meluruskan beyekan ya tafadhol. Ya. Nah, barangkali sudah panas, ya. Nah, wudu kan seger. Sehingga harapannya ilmu yang didengar fresh lagi. Tafadhol, yang azan, wali azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali sejenak. Semoga letihnya antum, capeknya antum, sabarnya antum diberi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, termasuk sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak amalan sunnah setelah menunaikan yang wajib. Jangan dibolak-balik. Wajib yang fardu dikedepankan. Setelah itu memperbanyak yang sunnah. Dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan terus-menerus hambaku memperbanyak ibadah mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku akan membimbing pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, dan penglihatannya. Wa yadahu allati yabdishu biha, dan tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya. Jadi kalau orang dicintai Allah, itu amalannya akan baik terus. Ya. Terbimbing, selalu benar. Ya. Wala insalani la'utiyannahu. Kalau dia meminta, aku beri. Ini kalau orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya dikembalikan kepada kebijakan Allah. Terkadang seseorang berdoa, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan yang lebih baik. Jadi ketika seorang itu berdoa kan tidak mengerti ghaib. Benar? Ngertinya itu apa yang ada di hadapannya. Ya Allah, mudahkan ini, mudahkan itu. Ternyata Allah tahu kalau dimudahkan nanti bahaya. Allah tunda. Tetap husnudzon billah. Allah tetap akan menyediakan yang terbaik untuk hambanya. Untuk apa? Hambanya. Naam. Dan doanya tidak mengandung dosa dan memutus tali silaturahmi. Ya. Naam. Ini. Wala inista'adzani la'u'idzannahu. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, akan aku lindungi. Ini kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan sunnah ya setelah yang wajib, dan itu melatih khusyuk. Kalau kita memperbanyak yang sunnah, itu akan melatih khusyuk. Berbeda orang kalau sholat, ya, qobliyah dulu, baru sholat yang wajib. Dia sudah terlatih untuk fokus. Dibandingkan orang yang komat baru grabya grubyuk. Masih keringetan. Masuk. Khusyuknya itu jomplang nih. Walaupun jejer. Maka diantara sebab untuk kita bisa khusyuk, melatih dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Nah, kalau sholat ba'diyah mungkin gampang ya. Kalau sholat qobliyah, ini perlu adanya keseriusan. Adanya apa? Keseriusan. Nah. Kemudian, di antara sebab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita ihsan. Kita berbuat baik kepada Allah dengan ibadah penuh ikhlas, selalu merasa diawasi oleh Allah, kepada makhluk-makhluknya. Naam, dengan bazlul khair. Dengan memberikan apa yang kita bisa untuk diberikan, menahan gangguan kita, ya, serta barakallahu fikum berakhlak yang mulia secara umum. Jangankan kepada orang, jangankan kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada mertua. Ini orang-orang dekat. Ya, naam. Kalau kita berbuat baik, terhitung menyambung kebaikan dan sidah, silaturahim. Kepada hewan saja jadi sebab ampunan. Ya, pezina. Zina itu dosanya besar sekali. Dengan rasa kasih sayangnya dia kasihan dengan seekor anjing. Bukan seekor kambing loh ya, anjing. Diampuni dosanya setelah dia rahmah, baik. Maka Nabi bersabda, "Fi kulli kabidin rabbatin ajrun." Pada setiap hewan yang memiliki hati yang basah, maksudnya pada setiap makhluk hidup, kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan apa? Pahala. Meskipun itu, hewan haram. Meskipun hewan haram. Kucing haram apa haram? Sama, ya. Kucing halal apa haram? Haram. Najis apa enggak? Enggak. Setiap yang najis haram. Tidak setiap yang haram najis. Ya. Setiap yang najis haram. Tapi tidak setiap yang haram najis. Kucing tidak najis. Aban, kucing tidak najis. Tapi haram. Ya, tapi haram. Itu berbuat baik kepadanya. Atau sebaliknya. Membuat dia sengsara, mati kelaparan. Menyebabkan masuk neraka. Berarti sebaliknya. Berarti apa? Sebaliknya. Ini hewan. Lah kalau orang. Lah kalau muslim. Ditambah lagi dia sunni salafi. Ditambah lagi dia anaknya. Ditambah lagi dia orang tuanya. Orang tua yang ingin mengikuti sunnah. Orang tua yang selalu mendoakannya. Ustaz, apa bisa saya masih kecil? Bisa. Belajar yang benar. Itu cara ihsan. Ila abik. Kepada ayahmu. Kepada ibumu. Belajar yang sungguh-sungguh. Di pondok pesantren. Di masjid-masjid. Itu ihsan. Pahalanya lebih besar lagi. Dan itu akan mendapatkan dengannya kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. 4 ya, jangan lupa. 1, mengikuti Nabi, ya, semangat belajar agar selalu berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. 2, apa? Al-wala wal bara, yang benar kepada mukminin, tawadhu, jangan kibir, jangan bangga diri. Ya. Kemudian yang ketiga, na'am apa? Yang ketiga, ihsan, berbuat baik. Yang keempat, memperbanyak amal sunnah. Memperbanyak amal sunnah. 4 saja ini kalau dipegang, insyaallah membawa manfaat. Jelas? Gamblang? Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.